Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Thumma amma ba'd. Dalam kajian sebelumnya dari pembahasan kitab Nawaqidhi al-Islam, kita telah masuk pada pembahasan An-Naqid Al-Thalith, pembatal Islam yang ketiga. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Mu'allif Rahimahullah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yaitu man lam yukaffir al-musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madhhabahum kafara. Siapa saja yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu tentang kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka yang kufur, maka dia telah kafir. Tiga poin penting di sini yang disebutkan oleh Al-Mu'allif Rahimahullah, yang kemudian dijelaskan oleh para ulama, di antaranya apa yang telah kita baca penjelasan dari Al-Imam Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, di mana beliau menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu orang-orang yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin dengan berbagai dalih, berbagai alasan mereka, dalam keadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memvonis kafir siapa saja yang pantas dan layak untuk dikafirkan. Maka wajib untuk mengikuti dan menetapkan hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala dan vonisnya. Barang siapa yang menyelisihinya, menyelisihi hukum-hukum Allah, vonis-vonis yang Allah tetapkan, dalam keadaan dia tahu, dia berilmu, dalam keadaan dia mengerti bahwasanya apa yang dia nyatakan atau dia yakini tentang orang-orang kafir bertentangan dengan hukum dan ketetapan Allah, maka orang ini telah menentang hukum Allah, maka kafir dia. Demikian pula poin yang kedua terkait dengan keraguan tentang kekufuran orang-orang, pihak-pihak yang telah dihukumi dan divonis oleh Allah sebagai kufar. Maka ini juga salah satu pembatal keislaman. Ragu tentang kafirnya al-kuffar. Sehingga seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala wajib untuk meyakini segala apa yang datang dari Allah, termasuk dalam hal penetapan hukum dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah menghukumi seorang, dia fasik atau kafir atau asi, seorang pelaku maksiat, maka wajib bagi hamba Allah yang beriman kepadanya untuk mengikuti dan menetapkan hukum tersebut. Jangan ragu. Jangan ragu dengan ketetapan hukum Allah. Jangan ragu dengan syariat-syariat Allah. jangan ragu di dalam berpegang dengan kebenaran yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang membenarkan keyakinan, pendapat dari al-kuffar, orang-orang kafir. Maka ini juga termasuk salah satu pembatal Islam. Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala telah menyebutkan bahwa model orang yang seperti ini di zaman kita ini, di zaman sekarang ini sangatlah banyak. Banyak dari pihak-pihak yang membela al-Yahud wa Nasara. Banyak yang membenarkan keyakinan-keyakinan mereka, mazhab-mazhab mereka yang batilah wa kafirah. Di antaranya yang dicontohkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, dakwah ilal wihdati bainal adyan, seruan dan ajakan untuk menyatukan agama-agama, terkhusus tiga agama, yaitu al-Yahudiyah wan-Nasraniyah wal-Islam. Mereka ingin menyatukannya. Mereka mengatakan semua adalah agama yang benar, yang datang dari sisi Allah. Dan penganutnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga kita tidak boleh dan tidak dibenarkan mengkafirkan mereka. Sehingga orang-orang yang seperti ini minder di hadapan orang-orang kafir, tidak mau menyatakan al-Yahud wa Nasara sebagai kufar, tapi dikatakan non-muslim, bukan muslim. Mereka kafir? Oh enggak, jangan kita katakan kafir. Cukup kita katakan non-muslim, bukan orang muslim. Fahada ashaddu kufran minalladhi syakka fi kufrihim. Kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, model yang seperti ini lebih kufur dibandingkan orang yang ragu tentang kekufuran al-Yahud wa Nasara. Karena orang-orang yang membenarkan mazhab, keyakinan, pernyataan orang-orang kafir dari kalangan Yahud wa Nasara, mereka berdalil dengan beberapa dalil. Mereka menampakkan seakan-akan pernyataan mereka itu benar. Di antara alasan mereka bahwa al-Yahud wa Nasara adalah mukmin, beriman kepada Allah, mereka mengatakan wa yattabi'una al-anbiya. Al-Yahud wa Nasara mengikuti para nabi. Al-Yahud mengikuti Nabi Musa dan An-Nasara mengikuti Nabi Isa. Maka telah dibantah oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan bahwa al-Yahud wa Nasara sama sekali tidak beriman kepada Musa wa Isa dan tidak mengikutinya. Justru mereka menyelisihi Nabi Musa dan Nabi Isa. Bahkan mereka berupaya untuk membunuh Nabi Isa dengan cara yang licik. Maka Allah membalas kelicikan mereka dan tipu daya mereka, sehingga mereka menyangka telah membunuh Isa ibn Maryam. Ternyata tidak. Allah menyatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaih. Sekali-kali mereka al-Yahud tidak membunuh Nabi Isa dan tidak menyalibnya, akan tapi Allah menipu mereka, membalas tipu daya mereka dengan memberikan keserupaan dengan Nabi Isa, ada yang mirip atau sama dengan Nabi Isa dari sisi wajahnya, sehingga mereka menyangka itu adalah Isa ibn Maryam. Wa ma qataluhu yaqinan, mereka tidak membunuh Nabi Isa secara yakin. Akan tapi Allah tabaraka wa ta'ala mengangkat Nabi Isa ke sisinya, sehingga dalih dan alasan orang-orang atau pihak-pihak yang menyeru kepada al-wihda bainal adyan, persamaan dan penyatuan agama-agama, adalah dalih dan alasan yang dusta. Sehingga cukup untuk kita katakan dan kita vonis al-Yahud wa Nasara sebagai kufar ketika mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman kepadanya, membenarkan agama dan risalah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Fauzan hafizahullah ta'ala beliau mengatakan, fahum yukhadi'una, mereka melakukan tipu daya. Itu siapa? Orang-orang yang mengajak kepada persamaan agama-agama tersebut dari kaum liberal dan yang setipe dengan mereka, seakidah dengan mereka. Faqala hafizahullah ta'ala, fal wajibu takfiruhum wal jazmu bi kufrihim wa adamu taraddud fi kufrihim. Maka sikap yang wajib bagi setiap muslim terkait dengan kaum Yahud wan Nasara dan selain mereka dari kalangan ahli kitab, selain ahli kitab, wajib untuk memvonis kafir kepada mereka, dinyatakan sebagai kufar, wal jazmu bi kufrihim, dan tegas mengatakan bahwasanya mereka adalah kafir, dan tidak ragu tentang kekufuran mereka. Wajib untuk meyakini dan menyatakan bahwa selain dari kaum muslimin adalah kufar, dan ditegaskan, ditekankan kekufuran mereka itu, dan tidak ragu di dalam meyakininya dan menyatakannya. Enggak ragu. Tidak boleh ragu di dalam mengkafirkan orang-orang kafir. Hatta yu'minu bi'umumi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka mau beriman dengan keumuman risalah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi'uh, dan mereka mau mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahum. Dan orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, dan menguatkannya serta menolongnya, membelanya, wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ah, dan mereka mengikuti nur, cahaya, yaitu cahaya Islam, cahaya tauhid yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal hum yattabi'una an-nur alladhi unzila ma'a nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah al-Yahud wan Nasara dan selain mereka mengikuti cahaya yang diturunkan bersama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya la, la yattabi'una. Mereka sama sekali tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in qalu inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyun lakinnahum la yattabi'unahu fahum kuffarun bila syak. Walaupun mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi, akan tapi mereka tidak mengikutinya, maka sungguh mereka adalah orang-orang kafir tanpa diragukan lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda dengan tegas terkait dengan al-Yahud wa Nasara dan selain mereka yang tidak mau atau enggan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa oleh beliau. Faqala alaihi salatu wasallam, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa dakhala an-nar. Tidaklah yang mendengar tentang aku diutus, baik seorang Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan Islam, risalah Tauhid yang aku datang untuk membawanya, illa dakhala an-nar, melainkan dia akan masuk ke dalam an-nar. Fayajibul jazmu bikufril kuffar, yajibu al jazmu bikufril kuffar, maka wajib untuk menegaskan, menekankan, menyebutkan tanpa ragu tentang kekafiran orang-orang yang kafir. Wa fi muqaddimatihim al yahud wan nasara, dan yang paling teratas, yang paling utama untuk dikafirkan adalah kaum Yahud wan Nasara. Wahum ashaddan kufra, mereka adalah orang-orang yang paling keras kekufurannya. Li'annahum asallah ala ilmin wa basira, karena mereka bermaksiat dan membangkang kepada Allah di atas ilmu dan di atas pengetahuan. Sehingga justru al-Yahud wa Nasara adalah kaum yang paling kafir, karena mereka kufur kepada Allah di atas ilmu. Tahu mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan dalam kitabnya At-Taurah wal Injil, disampaikan oleh Nabi Isa dan juga Nabi Musa bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman atau nabi penutup para nabi dan rasul yang namanya ini, ciri-cirinya demikian. Tahu, tapi enggak mau. Tahu kebenaran, tapi sombong, angkuh, gengsi untuk menerima kebenaran. Nah, ini sifat yang sangat berbahaya. Akhlak buruk, akhlak rendah dan tercela kaum Yahud wan Nasara. Maka kaum muslimin hendaklah berhati-hati dari kebiasaan dan akhlak serta karakter buruk Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara, terkhusus kaum Yahud. Harus berhati-hati darinya. Di antaranya, yaitu ma'rifatul haqqi, mengetahui kebenaran, akan tapi enggan untuk mengikutinya. Tahu yang benar, namun sombong dan enggan untuk mengikutinya, gengsi untuk kembali kepada al-haq, justru semakin menjadi-jadi, semakin brutal, semakin gak terkontrol, semakin ngawur sikap-sikap dan ucapan orang-orang yang mengetahui kebenaran akan tapi berpaling darinya, mengetahui kebenaran akan tetapi sombong kepadanya, mengetahui kebenaran tetapi lebih mendahulukan gengsi dan hawa nafsunya. Maka jalan mereka adalah jalannya Ahlul Kitab, Al-Yahud wa Nasara, jalan kaum Yahud yang terlaknat. Fanas'alullah al-afiyata wassalam. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyebutkan kepada kita semuanya beberapa konsekuensi hukum di balik sikap mengkafirkan orang-orang kafir. Yani ketika kita tahu bahwa mengkafirkan atau memvonis kafir orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, ini suatu yang wajib. Maka di balik itu ada beberapa hukum yang berkaitan dengannya, yang wajib untuk kita realisasikan dan kita wujudkan sebagai perwujudan dari takfirul kufar, memvonis kafir orang-orang yang kafir. Ini juga penting. Beberapa hukum, beberapa amalan, beberapa tindakan yang merupakan konsekuensi dari memvonis kafir orang-orang yang telah kafir berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Faqala hafidhahullahu ta'ala fayambagi ala takfiril kuffari ahka'au fayambani ala takfiril kuffari ahkamun kathiratun nadhkuru minha ma tayassar. Maka dibangun beberapa hukum atau hukum yang banyak di atas vonis kafir orang-orang yang kafir. Ya, di atas vonis kafir orang-orang yang kafir akan terbangun, akan terwujud beberapa hukum. Nadhkuru minha ma tayassar, kita akan menyebutkan sekian hukum tersebut. Ya, akan menyebutkan beberapa hukum saja dari sekian banyak hukum-hukum yang merupakan konsekuensi dari takfiril kufar. Awalan yang pertama, annahu yajibu bughdul kuffari wa mu'adatuhum wa adamu mualatihim hatta walau kanu min aqrabin nasi ilal muslim. Konsekuensi hukum yang pertama, ketika seorang meyakini bahwa orang-orang kafir adalah kafir, ketika dia memvonis kafir orang-orang yang telah Allah kafirkan dan juga Rasulullah kafirkan, yang pertama konsekuensi hukum tersebut adalah wajib untuk membenci orang-orang kafir. Wajib untuk membenci dan memusuhi orang-orang kafir. Ini berkaitan dengan apa? Dengan kalbu, dengan keyakinan. Hendaknya setiap muslim meyakini bahwa orang-orang kafir itu musuh-musuh Allah, sehingga wajib baginya untuk memusuhinya dan membencinya. Wa adamu muwalatihim, dan tidak berloyal kepada mereka. Hatta walau kanu min aqrabin nasi ilal muslim, walaupun mereka orang-orang kafir tadi adalah aqrabun nas, manusia yang paling dekat kepada seorang muslim. Jadi dari keluarganya atau karib kerabatnya atau sanak familinya, wajib baginya, bagi seorang muslim, untuk membencinya dan memusuhinya di dalam hatinya, ya, di dalam kalbunya. Kenapa? Karena mereka adalah musuh Allah dan Rasulnya. Karena mereka benci kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah benci kepada mereka, sehingga wajib bagi kita selaku kaum muslimin, kaum mukminin, untuk membenci mereka dan memusuhi mereka. Tidak berloyal kepada mereka. Walaupun dalam hubungan, ya, terkait dengan kekeluargaan biasa. Hubungan biasa antara seorang adik dan kakak, antara seorang anak dan orang tua, gak apa-apa menyambung tali silaturahim. Tidak mengapa. Sebagaimana ketika sahabiyah Asma radhiyallahu taala anha meminta izin kepada Nabi, bertanya kepada Nabi tentang ibunya yang masih kafir ingin menyambung tali silaturahim dengannya. Maka Nabi menyatakan, sili anha, sambung hubungan dengannya, tidak mengapa. Walaupun dia kafir, hanya saja kebencian di dalam hati kepada mereka, kepada orang kafir, dan memusuhi mereka, ini senantiasa dan wajib ada di dalam kalbu seorang. Kebencian itu harus ada dan bercokol di dalam kalbu seorang mukmin. Qala Allahu jalla wa ala, dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a as-sabil. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kaum muslimin prinsip-prinsip penting terkait dengan muamalah al-kuffar. Di mana Allah tabaraka wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai para wali, yakni orang-orang yang dicintai, yang dibela, yang kemudian diberi loyalitas kepadanya. Jangan. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian berikan kepada mereka rasa cinta. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi, sementara mereka telah kafir kepada apa yang datang kepada kalian berupa kebenaran. Mereka kufuri, mereka ingkari, mereka tentang kebenaran yang datang kepada kalian wahai kaum mukminin, yang ada pada kalian. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, mereka mengusir ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kalian. Antu'minu billahi rabbikum, dikarenakan kalian beriman kepada Allah dan Rabb kalian. Kalian beriman kepada Allah sebagai Rabb kalian. Ila akhiril ayat, hingga akhir dari ayat ini. Syahidnya di sini Allah tabaraka wa taala melarang kaum mukminin untuk menjadikan musuh-musuh Allah dan Rasulnya serta kaum mukminin sebagai orang-orang yang dicinta, yang diberi loyalitas, orang-orang yang dibela. Allah menyatakan tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian berikan kepadanya, kepada mereka rasa cinta kasih. Jangan. Sehingga selama dia adalah kafir, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita mencintainya dengan kecintaan yang syar'i, dan tidak boleh kita membelanya dengan pembelaan yang syar'i. Ila angkala, sampai pada firman Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun, sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang terbaik, fi Ibrahim, pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya, idh qalu liqaumihim, tatkala mereka menyatakan sikap kepada kaumnya yang kafir. Perhatikan, suri teladan yang baik, contoh figur teladan yang terbaik dari Ibrahim alaihissalam dan yang bersamanya dari kaum mukminin. Bagaimana mereka bersikap, menyatakan sikapnya kepada Al-Kuffar, kepada orang-orang kafir, dan berlepas diri dari mereka. Bahkan Nabi Allah Ibrahim berlepas diri dari ayahandanya, di mana mereka mengatakan, idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum, sungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari sesembahan-sembahan kalian yang batil, kafarna bikum, kami ingkari kalian, kami kufuri kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian abadan selamanya, hatta tu'minu billahi wahda, hingga kalian mau beriman kepada Allah semata. Ini luar biasa, ayat yang sangat jelas, tegas, menunjukkan sikap seorang mukmin yang benar terhadap kufar, yaitu membenci mereka, tidak berloyal kepada mereka, berlepas diri dari perbuatan mereka, tidak berbasa-basi, ya, tidak berbasa-basi dengan orang-orang kafir, apalagi ikut bersama mereka, bergabung bersama mereka, mengikuti acara-acara ritual agama mereka, berta'awun dengan mereka. La, ini prinsip yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan dan diamalkan oleh setiap mukmin. Prinsip al-wala wal bara lillahi wa fillah, prinsip berloyal dan tidak berloyal karena Allah, di jalan Allah, bukan karena manusia, bukan karena hawa nafsu, bukan karena dunia. Kalau dapat dunia, dia berloyal. Kalau dunia terhalang darinya, dia tidak berloyal. Bukan. Tapi loyalitas yang dia berikan hanya karena Allah, di atas prinsip-prinsip agama Allah, di atas batasan-batasan hukum dan yang apa-apa yang telah Allah gariskan dan Allah tetapkan. Demikian pula firman Allah tabaraka wa ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah, sekali-kali engkau tidak mendapati, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka akan mencintai musuh-musuh Allah dan Rasulnya, mereka akan mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum wa au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, walaupun mereka itu musuh-musuh Allah tersebut dari kalangan ayah-ayah mereka sendiri, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau karib kerabat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka ini kaum mukminin yang jujur keimanannya, yang sejati imannya, yang merealisasikan konsekuensi iman, yaitu al-wala wal bara fillahi walillah. Allah catat di dalam hati mereka iman. Allah catat mereka sebagai kaum mukminin, wa ayyadahum biruhin minhu, dan Allah kuatkan iman mereka dengan cahaya hidayah dan taufik darinya. Perhatikan bagaimana pentingnya dan besarnya serta keutamaan dari menerapkan prinsip al-wala wal-bara. Jangan khawatir, jangan ragu dan bimbang ketika kita menerapkan prinsip al-wala wal-bara. Ya, jangan kita terlalu banyak perhitungan. Nanti kalau begini, kalau kita ya bersama ulama nanti disikapi, nanti tidak di ajak makan bersama, nanti tidak di anak-anak kita tidak akan sekolah lagi di situ. Sudah, cari yang lain. Cari orang-orang yang bersama ulama, yang senantiasa mengikuti bimbingan ulama. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu. Ketika kita memiliki prinsip agama yang benar, kita tahu bahwasanya itu adalah prinsip agama yang menenangkan dan menyelamatkan, maka pegangi dengan erat, dengan kuat gigi, dengan gigi geraham kita. Jangan ragu, ya, jangan bimbang, jangan dihantui perasaan-perasaan takut dan bisikan-bisikan syaitan. Jangan. Kokoh dan kuatlah di dalam berpegang dengan prinsip-prinsip al-haq, prinsip-prinsip Islam. Hendaknya kita benar-benar menerapkan prinsip al-wala wal-bara. Bagaimana kita akan bertaun? Bagaimana kita akan bekerja sama dengan orang-orang yang melakukan perpecahan di dalam Islam, di dalam salafiyin, di tengah-tengah salafiyin? Bagaimana kita akan bekerja sama, bertaun dengan orang-orang yang tidak mau mengikuti bimbingan ulama, bahkan bimbingannya disembunyikan, dilempar di balik punggung-punggung mereka? Bagaimana kita akan bertaun dengan orang-orang yang tidak mengindahkan para ulama atau melecehkannya, atau merendahkan dengan bahasa-bahasa sindiran atau secara tegas? Gimana mungkin kita akan bersama mereka? Tidak mungkin. Allah menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Tidak mungkin kamu dapati, wahai Muhammad, orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah dan hari akhir mau mencintai dan berloyal kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Sehingga hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam memegangi prinsip-prinsip sunnah. Hendaknya kita bersandar diri kepada Allah, memohon at-taufiq dan juga kekuatan di dalam memegangi, berkomitmen dengan prinsip-prinsip Islam. Karena itulah jalan keselamatan, jalan keistiqomahan. Karena kita berharap dan selalu selantiasa kita berdoa dan berharap kepada Allah untuk Allah tabaraka wa ta'ala terus mengistiqomahkan kita, memberikan hidayah kepada kita di tengah-tengah badai fitnah yang terus menerus akan datang menerpa kita. Nas'alullaha taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. وبهذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.